السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله، pertama dan utama kita manjatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Sebagaimana yang telah kita sentuh dalam pelajaran lepas, kita telah sampai kepada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan dalam hadis tersebut, kita berhenti di situ. Kita berhenti sebelumnya dalam hadis Aisyah radhiyallahu an. Kita telah datangkan berkenaan dengan bacaan dalam rukuk dan sujud. Berat saya bawa balik nanti. Kalau nak simpan sini boleh dulu. Kalau siapa yang ini, boleh simpan dulu lah. Kalau nanti saya simpankan dalam apa tempat yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita sampai pada hadis 279. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Subulus Salam. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول هو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من ثنتين بعد الجلوس متفق عليه. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, jika Rasulullah SAW berdiri untuk solat, beliau membaca takbir saat berdiri, kemudian membaca takbir saat rukuk, kemudian membaca takbir Allah Maha Mendengar, ini sami'allahu liman hamidah, Allah Maha Mendengarkan orang-orang yang memujinya. Ketiga, beliau menegakkan tulang punggungnya dari berrukuk. Kemudian saat beliau membaca Rabbana walakal hamd, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, bagimulah segala pujian. Kemudian beliau membaca takbir saat turun untuk bersujud, kemudian membaca takbir saat mengangkat kepalanya, kemudian membaca takbir saat ketika bersujud, kemudian membaca takbir saat bangun. Lalu beliau melakukan semua pada setiap solatnya. Begitu juga beliau juga membaca takbir saat berdiri setelah duduk dari dua rakaat. Ini bagi rakaat yang lebih daripada dua rakaat. Hadis telah diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Penjelasan kalimat daripada Abu Hurairah radhiyallahu berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk solat, beliau membaca takbir, yakni takbiratul ihram. Pertama ialah takbiratul ihram. Ini saat berdiri, menunjukkan bahawa tidak melakukan apa-apa sebelum membaca takbir. Maknanya sebab itu kalau kita nak masuk solat, kita bacakan takbiratul ihram dulu sebelum mengikut apa pergerakan solat atau bacaan dalam solat. Kemudian membaca takbir saat ketika rukuk. Ini takbir perpindahan, takbir al-intiqal, dinamakan sebagai takbir al-intiqal, takbir perpindahan gerakan. Kemudian membaca Allah Maha Mendengar, Sami Allahu liman hamidah, orang-orang yang memujinya. Allah Maha Mendengar orang-orang yang memujinya, yakni Allah menjawab orang-orang yang memujinya. Sesungguhnya orang yang memuji Allah dengan mengharapkan pahala darinya, maka Allah akan menjawabnya, sehinggalah tepatlah untuk diucapkan seperti itu, Rabbana walakal hamd, ya Tuhan kami bagimulah segala pujian. Kerana kita tahu bahawa setiap doa pasti akan diperkenankan. Dan apabila setiap doa yang diperkenankan, kita haruslah memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kerana segala pujian milik Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau melakukan saat bangun dari beliau ketika beliau menegakkan tulang punggungnya dari rukuk, ini beliau melakukan saat bangun dari rukuk, kemudian saat beliau membaca ya wa rabbana walakal hamd, ya yakni Tuhan, ya Tuhan kami, kami kami mentaatimu dan memujimu dalam dan dalam bulughul muram disebutkan bacaan tanpa wa rabbana lakal hamd, tidak ada walakal hamd, sehingga menjadi rabbana lakal hamd. Kemudian beliau membaca takbir saat turun untuk bersujud, yakni takbir perpindahan. Kemudian membaca takbir saat mengangkat kepala, ini dari sujud, ini dari saat dari sujud pertama. Kemudian membaca takbir saat ketiga bersujud, ini yang kedua. Kemudian membaca takbir saat bangun dari sujud kedua. Semua takbir itu, ini adalah takbir perpindahan. Lalu beliau melakukan semua, yakni semua yang telah disebutkan kecuali takbiratul ihram pada setiap solatnya. Maksudnya bagaimana dilakukan bersaat rakaat pertama, rakaat kedua, begitu juga. Cuma sekiranya ada solat yang lebih daripada 3 rakaat pada bangun daripada rakaat yang kedua sebagaimana datang diterangkan. Yakni semua yang telah disebut kecuali takbiratul ihram pada setiap solatnya di setiap rakaat. Beliau juga membaca takbir saat berdiri setelah duduk dari 2 rakaat, ini tasyahud pertama. Jadi daripada duduk selepas duduk yang pertama bangun untuk rakaat ketiga, maka dengan itu dia pun membaca takbir. Jadi kita menunjukkan kepada kita bahawa takbir dibacakan saat kita katakan saat perpindahan, saat kita masuk dalam solat pertama, kedua saat kita berpindah daripada satu pergerakan kepada pergerakan yang lain, satu rukun kepada rukun yang lain. Tafsir hadis. Hadis ini menunjukkan disyariatkan hal-hal yang telah disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama ialah takbiratul ihram. Dalil yang menunjukkan bahawa hukum takbiratul ihram adalah wajib telah diterangkan pada kesempatan terdahulu. Sedangkan takbir-takbir yang lain kadang ditinggalkan oleh para penguasa daripada Bani Umayyah kerana mereka menganggap bahawa hal itu tidak begitu penting. Namun takbir-takbir tersebut selalu diamalkan oleh umat baik ketika mereka hendak merunduk maupun hendak bangkit, hendak menurun atau hendak bangkit. Pada setiap rakaat terdapat 5 takbir sebagaimana yang telah anda ketahui daripada hadis di atas. Dan pada solat yang terdiri dari 3 maupun 4 rakaat ditambah dengan 1 takbir, iaitu takbir saat bangkit dari tasyahud pertama. Sehinggalah seluruh takbir pada solat wajib 5 waktu berjumlah 94 takbir termasuk takbiratul ihram. Dan jika tanpa takbiratul ihram, maka jumlahnya jadi 89 takbir. Para ulama berbeza pendapat dalam masalah hukum takbir perpindahan. Ada yang mengatakan bahawa hukumnya wajib. Diriwayatkan bahawa pendapat ini adalah pendapat Imam Ahmad berdasarkan kenyataan Rasulullah selalu melakukannya. Ditambah lagi bahawa beliau bersabda, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan solat. Jadi kenapakah Imam Ahmad mengatakan wajib? Kerana pertama, Nabi tak pernah tinggalkan. Kedua, kerana Nabi suruh kita solat sebagaimana kita lakukan solat, mirip kepada solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khair. Supaya senang dia ber. Lubang sikit. Begini. Okey. Ha. Tengok. Ni namanya apa? Assalamualaikum. Okey boleh dia tak? Tip. Improvise eh. Nah. Jadi dengan itu mereka, Imam Ahmad mengatakan bahawa takbiratul intiqal adalah wajib. Manakala pendapat Imam Syafi'i atau kita kata yang jumhur dan terutama Imam Syafi'i dan pendapat kita ialah bahawa ianya adalah sunnah. Kerana Rasulullah SAW tidak mengajarkannya kepada al-musi'us salah. Musi'us salah tu. Jadi orang yang solatnya jelek atau yang rosak atau kata yang buruk solatnya. Kenapa kita kata buruk? Kerana solatnya itu Nabi suruh ulangkan balik kerana tak tepat solatnya. Berkali, berapa kali? 3 kali kita lihat. Jadi menunjukkan bahawa solat dinama masyhur kisah tersebut sebagai al-rajul musi'us salatihi. Musi'us salatahu. Jadi dia dalam melakukan solatnya dia telah lakukan yang salah ataupun yang agak kita kata tidak tepat. Tapi jadi dengan itu mereka berdalil apa yang ada pada waktu tersebut yang mana sebagai satu perkara yang wajib. Kerana waktu itu waktu penerangan. Kan? Kita ada dasar takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Betul tak? Kita tahu melambat-lambatkan penerangan pada waktu dihajatkan, diperlukan, tak boleh. Jadi apabila tak boleh melambatkan penerangan pada waktu yang diperlukan, datang pula kita lihat hadis yang mana sahabat itu sangat perlu kepada apa? Kepada tunjuk ajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kepada beliau membaca takbiratul intiqal, maka di sini menunjukkan takbiratul intiqal adalah tidak wajib. Itu pandangan jumhur. Kerana mereka menjadikan hadis musi'u salatahu sebagai dasar menunjukkan apa yang tidak ada padanya bukanlah wajib. Boleh faham? Boleh faham? Okay. Kita akan bincangkan lagi. Orang yang solatnya dia jelek lah kita kata. Sekarang ni dia perlu ulang balik. Beliau hanya mengajarkan takbiratul ihram padahal saat itu adalah waktu yang tepat untuk menerangkan masalah tersebut jika memang hukumnya wajib. Kerana keterangan satu hukum tidak boleh diakhirkan. Takhirul bayan an waqtil hajah. La yajuz takhirul bayan an waqtil hajah. Maksudnya apa? Ini tak boleh pindah-pindah. Saya tuliskan dalam bahasa Arab ni. Boleh siapa nak simpan. La yajuzu ta'khir al-bayan an waqt al-hajah. Tidak boleh melambatkan penerangan pada waktu yang diperlukan. Okey. Ada satu kaedah yang lain. Jadi kaedah ni ada kaedah yang berkaitan dengan ini. Yajuzu تأخير البيان إلى وقت إلى الوقت الحاجة. أوكي. La yajuz ta'khir bayan waqt al-hajah. Tak boleh melambatkan penerangan pada waktu hajat. Kerana Nabi SAW tak pernah membenarkan mengiyakan kemungkaran. dia pasti akan mengingkari. Kalau dia mungkar, mana mungkar? Berdosa lah. Okay? Jadi apabila berdosa, kalau lah misalnya perlu untuk diterangkan, tapi tak terangkan, maka tak sah. Tak boleh daripada Rasulullah berlaku demikian. Kerana Nabi seorang yang amin, seorang yang amanah. Nabi SAW tidak pernah mengabaikan perintah menyampaikan. Jadi kita kata tak boleh. Ini tak boleh bagi pihak Rasulullah. Tapi boleh tak yajuzu ta'khirul bayani ila waqtil hajah? Boleh tak boleh melambatkan penerangan pada waktu yang diperlukan? Macam mana? Bezakan sendiri. Dulu sebelum saya bezakan. Ila je. Tapi maknanya kita ila ya juz. Boleh, ni tak boleh, ni boleh. Kenapa boleh yang ni? Keperluan tak mendadak. Okey. Ada lagi? Bagi waktu ni. Bukan dia, dia tak terus tak terangkan, dia akan terangkan. Tapi pada waktu ni. Okey. Jadi beza ni. Yang ini kita ada contoh-contoh yang kita kata berkaitan dengan misalnya yang diperlukan. Sebagai contoh, bila seorang sahabat berkata, apakah seorang sahabat daripada desa Badui datang, apa yang menjadi kewajipan ke atasku? Nabi kata solat lima waktu. Okey. Apabila kata solat lima waktu, menunjukkan apa? Itu yang wajib. Habis perintah lain wajib tak? Seperti solat witir, solat tahiyatul masjid, tak wajib. Jadi jumhur mengambil kaedah ni, mengatakan la yajuz ta'khir bayna waqtil hajah, kerana waktu itu diperlukan untuk menerangkan kepada seorang yang bertanya tentang kewajipan dia, maka tidak akan melambatkan penerangan terhadap seseorang ini pada waktu yang diperlukan. Jadi telah terangkan yang wajib lima. Jadi kalau wajib lima, tak sah kalau orang kata bahawa solat witir wajib. Begitu juga solat tahiyatul masjid wajib. Ini sebagai membidas golongan Hanafiyah yang mengatakan witir wajib. Golongan membidas golongan Zahiriyah mengatakan solat tahiyatul masjid wajib. Faham? Okey, tapi kita tak ada perbincangan di situ berkaitan bahawa adakah bermakna kalau tak diterangkan, kita akan bincangkan. Tapi ini sebagai kaedah. Begitulah di sini mengatakan hadis yang menerangkan kepada musyi'us salah yang apa yang tidak baik dalam solat yang tidak dapat lakukan dengan baik, dia disuruh ulang solatnya. Lalu apabila Nabi mengajarkannya, Nabi hanya mengajar takbiratul ihram. Nabi tak cakap tentang takbiratul intiqal. Jadi menunjukkan bahawa takbiratul intiqal bagi pendapat jumhur, ia tidak wajib. Ia hanya sunnah. Bagi pendapat Imam Ahmad, kenapa wajib? Kerana Nabi tak pernah tinggalkan. Nabi tak pernah tinggalkan. Kedua, kerana Nabi perintahkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi kalau apa yang Nabi lakukan solat itu, kita diperintahkan solat seperti ini. Jadi kita kata pendapat itu, dari pendapat itu sebut ini. Jadi bagaimana pula kita dah katakan tentang penerangan sebagai ini di bawah? Dibolehkan melambatkan penerangan pada waktu yang diperlukan. Nah, sebagai contoh, terus pelajaran kita ni, tujuan kita belajar ni sebenarnya kita ada kesinambungan. Mana belajarlah sikit ilmu yang kecil dulu baru maksudnya besar. Betul? Kalau ustaz yang apa kita terpulu pada kita tu, apa boleh berlaku? Tak boleh. Tak mampu orang memikulnya. Sebab tu disuruh cakap kepada seseorang kadar kemampuan akalnya. Betul? Khatibun nas ala qadri uqulihim atuhibbuna ayyukadzib Allah wa rasulah. Kadar apa, bertuturlah dengan orang dengan kadar kemampuan akalnya. Hendakkah engkau membuat dia mendustakan Allah dan Rasulnya? Dia kena kadarkan. Kita cakap tentang satu perkara, misalnya nak cakap benda tu bid'ah terus. Misalnya nak cakap, kita harus cakap apa? Mukadimah dulu. Kita diperintahkan mengikut Rasulullah. Kaedah. Jadi kita lambatkan dulu penerangan itu, kenapa? Bukan kerana kita nak lambatkan penerangan. belum kita katakan kita akan sampai, kita akan terangkan pada waktu yang kita lihat berhajat untuk mengatakan ini. Jadi dengan itu kita katakan melambatkan penerangan kepada waktu yang diperlukan tak ada masalah. Apa pernah berlaku pada Rasulullah tak? Melambatkan penerangan pada waktu yang diperlukan. Bagi contoh, ada contoh tak? Siapa dapat datangkan contoh? Tak. Sebagai contoh kita katakan, mungkin kita boleh datangkan sebagai yang nampak, kita nampak ialah hadis Rasulullah SAW mengatakan, kalaulah tidak kerana barunya kaumku ini memeluk agama Islam, sudah tentu aku akan membina Kaabah sebagaimana binaan Nabi Ibrahim. Binaan Nabi Ibrahim macam mana? Dia terus tidak apa? Tidak seperti sekarang. Ini binaan zaman Nabi Ibrahim. Kaabah ni. Okey. Sekarang dia okey. Binaan dahulu zaman Nabi Ibrahim begini. Sekarang begini. Nabi kata, kalaulah tidak kerana kaumku baru sahaja memeluk agama Islam, sudah tentu aku akan bina Kaabah ini sebagaimana binaan Nabi Ibrahim. Okay. Jadi menunjukkan bahawa dibuat tak dulu? Tak buat dulu. Kenapa? Kerana mereka masih baru lagi. Masih belum mula menerima lagi. Kerana zaman jahiliah mereka dah biasa dengan Kaabah seperti itu. Ada kelihatan? Dia adalah mungkin sebagai contoh kita kata ada untuk membawa kepada tidak dilakukan, bukan saja tidak diterangkan tapi tidak dilakukan sesuatu kerana belum sampai kepada keperluan untuk dilakukan. Tapi dilakukan zaman apa? Zaman kita lihat Zubair dan zaman yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kita? Agreement ini dibantah bahawasanya takbir perpindahan tersebut telah diriwayatkan oleh Abu Daud di hadis Al-Musi' Salatahu dari Rifa'ah bin Rafi' disebut dalam hadis tersebut. Kemudian beliau mengucapkan Allahu Akbar kemudian beliau rukuk. Dalam hadis tersebut juga disebutkan bacaan beliau Sami'allahu liman hamidah, juga takbir-takbir perpindahan yang lain. Zahir ungkapan hadis, beliau membaca takbir saat begini atau begitu, menunjukkan bahawa ucapan tersebut beliau baca bersamaan dari gerakan tersebut. Maka membaca takbir disyariatkan pada permulaan mulai satu rukun. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahawa hendaklah takbir tersebut dipanjangkan dari awal gerakan hingga akhir gerakan. Sebagaimana yang telah disebut dalam asyarah dan yang lainnya, maka tidak ada faktor menentang hal itu. Namun hendaklah bacaan tersebut dibaca secara wajar tanpa mengurangi atau melebihkannya. Zahir ungkapan hadis, kemudian beliau membaca Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, menunjukkan bahawa bacaan tersebut disyariatkan kepada setiap orang yang mengerjakan salat baik sebagai imam maupun sebagai makmum. Kerana hadis tersebut hanya menceritakan cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun boleh juga bisa sahaja difahami bahawa hadis tersebut menceritakan saat beliau mengerjakan salat sebagai imam. Kerana jika disebutkan kata solat, maka secara otomatis kita akan memahaminya sebagai solat wajib. Dan Rasulullah selalu mengerjakan solat berjemaah dan tentulah beliau imamnya. Walaupun perkiraan ini benar, tetap sahaja imam atau makmum harus mengerjakan semua yang disebutkan dalam hadis di atas. Berdasarkan hadis, solatlah kalian sebagaimana kalian melihatku mengerjakan solat. Perintah ini berkenaan dengan semua orang yang mengerjakan salat baik sebagai imam maupun makmum, dan inilah pendapat Asy-Syafi'iyah. Al-Hadawiyah berpendapat bahawa menyuarakan takbir perpindahan dengan suara yang terdengar baik dalam solat sunnah maupun solat wajib hanya disyariatkan untuk orang yang mengerjakan solat sebagai imam atau mengerjakan solat sendirian. Sedangkan membaca Rabbana walakal hamd disyariatkan kepada makmum berdasarkan hadis idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd. Jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana lakal hamd. Argumen ini dibantah bahawasanya hadis ini tidak bertentangan dengan hadis di atas, yakni makmum tetap boleh membaca sami'allahu liman hamidah. Hadis ini hanya menyebutkan bahawa makmum mengucapkan Rabbana lakal hamd setelah imam mengucapkannya sami'allahu liman hamidah. Dan itulah yang terjadi kerana imam akan mengucapkan sami'allahu liman hamidah saat ia bergerak untuk bangkit, sedangkan makmum membaca Rabbana lakal hamd saat ia telah berdiri dengan tegak. Maka kedua hadis ini boleh dikompromikan dengan mengamalkan hadis pertama, yakni hadis nombor ini. Namun saya mendapatkan Abu Daud meriwayatkan daripada Sya'bi, makmum tidak mengucapkan sami'allahu liman hamidah di belakang imam, namun ia membaca Rabbana lakal hamd. Hanya sahaja hadis ini mauquf kepada Sya'bi sehingga tidak boleh menjadi dalil. At-Tahawi dan Ibn Abdul Bar mengklaim telah terjadi ijma' makmum membaca kedua bacaan tersebut. Ada kelompok lain yang berpendapat bahawa imam dan orang yang mengerjakan solat sendirian membaca kedua bacaan tersebut, sedangkan makmum hanya membaca Rabbana lakal hamd. Mereka berkata yang sesuai dengan dalil ialah bahawa imam membaca kedua bacaan tersebut kerana imam dan orang yang mengerjakan solat sendiriannya hukumnya sama. Jadi di sini masalah yang dan adalah masalah khilaf berkaitan kalaulah kita bangun daripada rukuk, kita baca sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah ini dibaca oleh siapa? Imam sahaja ke? Ataupun orang yang solat bersendirian, ataupun kita lihat makmum. Maknanya kalau kita kata siapa yang perlu baca sami'allahu liman hamidah, adakah semua ataupun hanya imam dan orang yang seperti yang bersendirian solat bersendirian, ataupun imam dan makmum, atau kita kata semuanya lah kita kata, ataupun kita katakan makmum terkecuali daripada membacanya. Lagi satu, makmum pun ikut baca sekali. Nah. Jadi masalah ini adalah masalah yang dikhilafkan ulama. Berkaitan dengan masalah ini, kita telah datang pendapat-pendapat ulama. Cuma nukilan ijma' yang didatangkan oleh Tahawi dan Ibn Abdul Bar ialah klaim sahaja. Kita kata dakwaan sahaja. Kerana apa? Kerana kalaulah ianya benar, sudah tentu tidak ada pendapat yang mengatakan selain daripada itu. Kerana apabila dikatakan ijma', kita dah terangkan tentang ijma' belum? Tentang pentingnya ijma' ini dan beratnya ijma' ini. Kerana ijma' kalau dikatakan telah diijma'kan ummah, untuk kita berkhilaf kepada ijma' adalah satu dosa besar. Bahkan sebahagian ulama kata boleh keluarkan dia daripada Islam. Kenapa demikian? Dah ijma' ulama', lalu dia kata tak wajib. Ulama ijma' bahawa solat 5 waktu sehari semalam wajib. Tapi dia kata tak wajib. Boleh tak orang ini keluar dari Islam? Boleh keluar dari Islam. Kenapa? Terkeluar dari Islam kerana dia memecahkan ijma'. Kenapa ni sibuk-sibuk sangat tentang ijma'? Kenapa sangat sampai kita boleh kufur takfirkan orang ni? Orang bertanya pula. Macam mana jawapan kita? Naam. Apa dia punya point? Syarat ijma' itu keseluruhan kesemua ulama pun kan. Yang keperluannya itulah dia punya syarat. Jadi kalau sebagian ulama ada, ulama lain tidak, itu bukan ijma'. Okey. Tetapi sekarang dah ada ijma' yang kita tahu. Lalu ada seorang alim misalnya kata, tak boleh juga. Apa dia nak buat? Nak kata kepada si alim ni? Boleh tak dia berpandangan lagi setelah ada ijma'? Ada dalil yang baru. Tak akan dapat dalil yang baru kalau ada hadis ijma'. Kalau dia datang, saya katakan, sebenarnya waktu kita katakan, kenapakah ijma' ni begitu sangat penting? Kita memahaminya. Kerana pertama, kalau kita mengatakan sesuatu ummah, sesuatu era, sesuatu kita kata zaman, ulama semua telah berijma' sepakat, ijma' yang mujtahidin yang boleh dikira ijma'nya, bukan yang kita kata masih lagi baru-baru nak belajar, pelajar-pelajar, tak, ini tak kira, diorang tak berkhilaf pun tak kisah, tak ada masalah. Lebih-lebih lagi kalau orang awam berkhilaf, Orang awam tak setuju misalnya, kata ijma' ulama', tak boleh pun, tak akan. Jadi yang kita katakan sekarang ini, ulama' seluruh seluruh zaman ini, satu zaman ni, kita kata seluruh zaman, satu zaman misalnya, sebagai contoh ambil yang senang, zaman sahabat, semua sahabat telah sepakat, boleh tak ada lagi orang boleh kita bercanggah? Tak boleh. Kalau dia bercanggah, boleh keluarkan dia dari Islam. Kenapakah demikian? Seperti membuat satu syariat yang baru. Seperti membuat syariat yang baru. Ini menunjukkan, jadi kita kata ada beberapa kaedah, beberapa mukadimah yang kita datangkan dulu. Pertama, kalau kita kata satu zaman ini, kita berapa zaman? Era banyak kan? Zaman berzaman. Lapisan masyarakat kepada lapisan masyarakat sampai kepada kita. Dah berapa generasi? Banyaklah, berpuluh ke berat, tak itulah, saya tak pasti kita ada berapa seribu, mungkin kalau setiap seratus sepuluh, mungkin tak sepuluh tak boleh, lebih daripada itu, dua puluh mungkin atau sebagainya. Jadi kalau ada lapisan, kita lihat setiap era ni ada ulama' telah sepakat, boleh tak kita kata salah ijma'nya? Kalau ada sepakat ni semua, tak ada nampak ada khilafnya. Lalu datang orang sebelahkannya kata, ini semua kita katakan tak tepat, yang tepat begini. Boleh tak? Tak akan terjadi. Kalau dia mengaku, dia telah melakukan satu kesilapan besar, bahkan dia telah boleh mengeluarkan diri daripada Islam. Kenapa? Dia seolah-olah telah mengatakan bahawa apa? Bahawa satu generasi lapisan masyarakat ini semuanya sesat. Dan kalau semua sesat, maknanya ada di antara lapisan era zaman-zaman ini satu zaman yang sesat. Boleh tak lepas zaman yang sesat, boleh datang lepas kebenaran? Tak boleh. Dah habislah kalau gitu. Dah sudah stop dari generasi satu era zaman, dah semua sesat. Mana ada lepas tu akan lahir orang yang akan ada Nabi lagi turun lepas tu? Tak ada. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yakhzuluhum man khazalahum hatta ya'ti sa'ah. Akan tetap dalam umatku satu kelompok manusia yang tetap dalam kebenaran, tidak akan melapa, tidak akan melemahkan mereka, menghinakan mereka, sesiapa yang mencela mereka, sehinggalah datang pada hari kiamat. Maknanya kita ada dasar bahawa agama ini terpelihara. Sebagaimana Allah janjikan akan memelihara Al-Quran, memeliharakan kitab apa tulisannya, begitu juga memeliharakan syariatnya, kerana yang dibawa ialah syariat. Quran didatangkan dengan apa? Dengan syariat. Jadi apa yang didatangkan daripada syariat ni semuanya terpelihara. Tak kira pada satu zaman, walaupun satu zaman tu ada satu orang saja dalam kebenaran pun, kita kata dah masih lagi ada. Sebab itu kita katakan bahawa tetap pada setiap zaman ada kelompok yang dalam kebenaran, orang hendak ke tak hendak, orang suka ke tak suka, orang hina ke tak hina, tetap akan ada satu kelompok sehinggalah hari kiamat. Tapi kalau kita dah mula katakan seluruh kelompok ini semua sesat, tak sesuai. Jadi kalau dah semua berkumpul dengan kebenaran, mana semua dalam kebenaran. Ini menunjukkan bahawa apabila berlakunya ijma', menunjukkan semua kelompok dalam kebenaran. Faham eh? Jadi dengan itu kita kata tak boleh berlaku di selepas adanya ijma', kita kata adanya percanggahan. Kerana kalau ada yang orang bercanggah dengan ijma', maka dia kafir. Kenapa? Kerana dia telah menyesatkan satu kumpulan. Kalau semua kumpulan itu sesat, dia pun sesat. Selepas itu datang sesat. Kerana semuanya lahir lepas itu sesat. Itu dasarnya. Jadi kita kata sebab itulah kita katakan tak boleh berlaku. Faham kenapa kenapakah demikian pentingnya ijma'? Kalau kita katakan, jadi dalam kadang-kadang kita lihat dalam apa pendapat-pendapat ulama' ni, dia kata telah ada ijma', kita kena harus lihat dulu ijma' ni betul ke tidak, atau hanya dakwaan ijma' sahaja. Faham eh? Jadi kalau kita lihat dakwaan ijma' tidak memudaratkan kalau ada khilaf selepas tu, kerana tak terbukti bahawa ijma' itu sabit tetap. Kerana ada seseorang di zaman yang dia claim ijma' tu, ada yang berkhilaf. Jadi menunjukkan sebenarnya tak ijma', tak berlaku ijma'. Bukan tak ada lagi. Maknanya tak berlaku ijma' di situ. Kalau zaman tersebut ada yang katakan tidak ada ijma', tapi zaman tersebut ada yang khilaf, jadi menunjukkan tak ada, tak ada ijma', cuma dakwaan ijma' sahaja. Okey, berkenaan dengan ijma' boleh berlaku lagi ke tidak, itu masalah lain. Itu kedua, saya ceritakan. Jadi kita katakan di sini bahawa dalam keadaan tersebut seperti itu, kita katakan bahawa apabila sesuatu kumpul-kumpul masyarakat telah berijma' daripada orang Islam, daripada ulama-ulama yang berijma', maka itulah kebenaran. Ijma' tidak semestinya ijma'. Nukilan ijma' tak semestinya ijma'. Kerana sebab itu kita katakan Imam Tahawi dan Ibn Abdul Bar mengklaimkan telah terjadi ijma' bahawa makmum membaca kedua bacaan tersebut, kita kata tak betul juga. Tidak apa, tidak tepat juga. Kerana kalau tidak, kerana kenapakah terbukti ada juga khilafnya semasa itu, kita lihat mengatakan bahawa makmum tak baca. Faham eh? Jadi kita kata itu hanya ada dakwaan. Sebagai contoh yang orang mengatakan, saya ada kasih contoh satu masalah, tapi tak sebenarnya masalahnya betul tidak, kerana kita nak buktikan adakah ijma' berlaku. Ada orang mengatakan bahawa Imam Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala telah menembusi, telah memecahkan ijma'. Betul tak? Ada tuduhan. Apa tuduhannya? Dia kata semua ulama telah bersetuju, telah sepakat bahawa wanita boleh memakai emas. Tapi Syekh Al-Albani mengatakan wanita haram memakai emas. Maka dengan itu dia telah memecahkan ijma'. Maka sebab itu ada yang mengatakan dikafir. Macam mana pula? Kerana memecahkan ijma'. Jadi kita katakan pertama, buktikan adakah ijma' telah berlaku ke tidak. Dan kita telah dapati bahawa Syekh Al-Albani rahmatullah dah mendatangkan bukti bahawa tak ada ijma', kerana sebab itulah datangkan pendapat daripada zaman dahulu lagi. Kita lihat asar yang mengatakan demikian, pendapat yang mengatakan demikian. Jadi, ada salaf di dalam apa yang dikatakan. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa itu bukan pendapat yang disepakati. Tapi kalau kita kata yang jumhur, kita jumhur betul. Lebih tepat mana? Saya rasa pada pendapat saya pun lebih tepat adalah pendapat jumhur. Jadi kita kata tak ada masalah. Tapi untuk kita menuduh seseorang telah pecahkan ijma', telah keluar Islam, kita kata kena. Ini kepada kita kata nukilan ijma' harus dikenal pasti dahulu. Okey? Faham ya tentang masalah ijma'? Sebab tu dalam masalah ini kalau kita tahu ijma', ada orang datang misalnya, solat 5 waktu tak wajib. Ni apa dia kata? Ini orang ni dah keluar ijma' dah. Dia datangkan dalil lain pun kita kata apa, dalil Quran Sunnah pun kita tak boleh terima. Kenapa? Kerana dia tetap pecah ijma'. Ijma' telah sepakat bahawa ini wajib. Sebab tu tak akan datang dalil yang lain. Kenapa? Kalau dah ada ijma' dah ada, maknanya dia dah kukuh dengan dalil, cukup dalil ni. Kerana ijma' ni selalunya bersandarkan kepada kitab dan sunnah. Faham eh? Nah. Orang mengatakan perjudian tak haram. Kita lihat dengar kat Malaysia. Apa jadi? Ini dah keluar ijma'. Masalah. Jadi kita ada masalah besar. Nah, apa dia? Kasino pun banyak. Pasal ada orang kata tak apa, tak haram. Baik, kita teruskan. Daripada hadis ini dapat kita keluarkan faedah. Berkenaan dengan apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, kana Rasulullah ni maksudnya Nabi lakukan secara konsisten. Bahawa Nabi lakukan sentiasa sampailah dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan demikian. Bahawa Nabi selalu lakukan demikian, maknanya dia dalam menunjukkan konsistennya dilakukan. Sebab itu telah kita lihat sebagaimana telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Nasa'i dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu Rasulullah SAW yukabbir fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin wa 'alaihi 'ammat sahabat tabi'in." Aku telah melihat Rasulullah SAW bertakbir pada setiap dia bangun, setiap kali dia tunduk, dia turun, dan setiap kali dia berdiri, setiap kali dia duduk. Begitulah keadaan yang telah disepakati atau yang telah dikatakan oleh sebahagian besar daripada sahabat dan tabi'in. Ha, jadi am keseluruhan kita kata boleh sahabat dan tabi'in. Jadi ini adalah pendapat mengatakan bahawa Nabi SAW bertakbir, selalu lakukan ini. Dalilnya apa? Sehingga dia lakukan begitu, selalu begitu, sehingga sahabat-sahabat melakukan demikian. Tabi'in pun melakukan demikian. Dan menunjukkan bahawa ini yang dilakukan selalu. Baik, tadi saya nak cakap tadi berkenaan balik-balik ijma' tadi. Boleh tak berlaku ijma' sekarang ini? Kita kata tak mustahil berlaku. Daripada ulama-ulama yang mujtahidin. Tapi kita kata untuk keberlakuannya sekarang ini lebih payah daripada keberlakuannya pada zaman ataupun pada zaman yang terdahulu. Sebab tu yang banyak dapat diisbatkan ijma' sahabat daripada ijma' yang lain. Kerana ijma' sahabat semasa itu orang-orang Islam berdekatan, mereka sepakati. Sekarang ini orang-orang Islam kita lihat ulama-ulama-nya bertibaran. Jadi untuk menyatukan kata-kata perkataan atau pendapat agak payah dalam masalah. Jadi sebab itu kadang kita kata yang kita boleh datangkan adalah jumhur. Kalau mereka dapat gabungkan pun gabungannya gom jumhur saja, bukanlah kepada ijma'. Nah, balik kepada yang tadi, sekarang ini Imam Baghawi mengatakan telah disepakati ulama atau umat telah bersepakat akan apa takbir tersebut. Kita baca sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd. Tak ada masalah, semua ada dalil yang kita boleh bacakan. Ustaz, kalau riwayat Abu Dawud ni mengatakan makmum membaca Rabbana lakal hamd, jadi orang yang baca semua sekali sambil Allah liman hamidah, kekuatannya pada okey. Adik, kita akan terjihkan sekejap lagi. Sebab itulah masalah ini. Kita kata apa yang lebih kukuh? Adakah makmum ikut ataupun makmum ikut seperti mana yang dilakukan oleh imam, ataupun makmum lakukan hanya apabila yang Nabi katakan, apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, kamu katakan Rabbana walakal hamd. Di sini kita akan bincangkan sendiri. Jadi ulama Syekh Abdul Rahman Sa'adi mengatakan takbiratul intiqal tempatnya adalah di antara permulaan pertukaran sehinggalah penghabisannya. Maknanya kita bacakan macam mana? Kalau kita sedang nak bergerak, Allahu Akbar. Jangan terus Allahu Akbar, kita baru nak duduk. Kita Allahu Akbar tu sampailah kita habis. Maknanya permulaannya Allah, terus kita terus sampai bawah habis Akbar. Okey. Jadi ya, itu kita maksudkan. Maknanya apa? Dia kalau bangun Allahu Akbar, dia baru dah takbir habis, baru dia dah sampai dah diri dah. Kita tu okey. Cuma kalau boleh dia senggarakan bacaan tu, jangan sampai kita lihat tak kena dia punya bacaan ni. Bunyikan yang panjang dipanjangkan, pendek-pendekkan. Jadi nama Allah boleh panjangkan. Jadi kita buat demikian. Mana kita elakkan tempat yang tak ada mat, kita matkan banyak sangat. Kalau kita panjangkan sikit, kenapa? Kerana dia pergerakan, okeylah. Tapi kalau terlebih sangat panjang, kita elakkan. Yang ada panjang, kita lebihkan, tak kisah. Baik. Dan takbir ini adalah merupakan zikir yang disyariatkan di antara rukun. Dan setiap rukun tersebut kita lihat telah ditetapkan, dikhususkan dengan zikir-zikir yang disyariatkan dalamnya. Jadi dengan ini kita lihat, kenapa? Sebab itulah ulama-ulama meletakkan zikir-zikir yang tertentu, menjelaskan kepada kita zikir-zikir tertentu pada waktu tertentu, pada keadaan-keadaan tertentu dalam salat. yang menunjukkan bahawa setiap pergerakan kita, keberadaan kita di mana keadaannya, kita ada zikir-zikir yang dianjurkan kita lakukan. Jadi dengan itu menunjukkan solat ini tidak kita pandai-pandai mengatakan mengadakan zikir-zikir yang lain daripada zikir yang telah dikhususkan. Sebab itu sebahagian ulama mengatakan boleh digantikan Allahu Akbar dengan Allahu A'zam. Akbar besar kan? Di antara besar agung sama juga besar agung. Jadi guna apa? A'zam. Itu pendapat Hanafiyah. Melihat, oh bolehlah. Selagi dia datangkan maknanya, okey. Tapi jumhur kita kata tak boleh. Kerana yang digunakan adalah lafaz takbir. Yang Nabi ajarkan adalah lafaz takbir. Maka kenapakah kita nak gunakan lafaz selain daripada takbir? Okay. Kita tu ni masalah. Jadi gunakan Allahu Akbar sahaja. Jadi dengan ini kita katakan, adakah dia sebagai wajib atau tidak? Sebagian mengatakan sunat kerana tak kata dengan dalil yang telah kita datangkan tadi, yang mengatakan wajib dengan dalil yang kita datangkan tadi. Ulama telah berkhilaf. Ulama telah berijma' bahawa masyru' disyariatkan bertakbir intiqal di antara rukun daripada solat dan fardunya, begitu juga dalam solat fardunya atau solat sunatnya. Maksudnya setiap dalam solat disyariatkan untuk kita membacakan takbir intiqal. Tapi adakah wajib ke tidak? Ini mahal khilaf. Tempat khilafnya. Tapi semua setuju bahawa ianya disyariatkan. Jadi sebab itu dikatakan diijma'. Ijma' ulama' bahawa itu disyariatkan. Boleh? Masalah ni kadang-kadang kita kadang ada pun masalah-masalah lain kita dapati macam gini juga. Saya datangkan contoh. Ini mungkin permasalahan yang mungkin kita datangkan. Sebagai contoh, wanita menutup muka. Adakah wajib atau sunat? Itu masalah kita kata dikhilafkan. Betul? Jadi kita kata, tapi ulama semua sepakat bahawa ianya disyariatkan. Maksudnya disyariatkan apa? Maksudnya boleh. Bahkan jadi boleh jadi wajib atau boleh jadi sunat. Jadi kita kata itu dah maksud disyariatkan. Beza kan? Jadi masalah ini adalah masalah yang kita katakan seperti yang kadang-kadang kita tak faham kalau disyariatkan mana. Ianya adalah syariat. Tak perlu nak apa nak gaduhkan. Kerana telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi dengan yang mereka berkhilaf adalah tentang kewajipannya, Imam Ahmad dan jumhur ahli hadis. Kita kata jumhur ahli hadis bukan masalah ulama fuqaha ni, ulama hadis ni. Mereka melihat kepada kewajipan takbir. Kenapa? Kerana Nabi melaksanakannya terus. Kedua, kerana Nabi SAW memerintahkan kita untuk solat sebagaimana melihat, bagaimana kita lihat ni. Manakala ulama-ulama fuqaha daripada Abu Hanifah, Malik, Syafi'i melihat dia sebagai sunnah. Kerana apa? Kerana dia tidak diwajibkan dalam solat apa yang telah diajar oleh Rasulullah SAW pada musiu salatahu. Okey? Jadi dengan ini kita kata bahawa dasarnya kuat. Tapi ulama-ulama hadis kenapa kan mereka lihat demikian? Kebanyakan ulama hadis. Sedangkan yang kita katakan juga adalah ulama hadis, Malik, Muhammad hadis juga. Syafiq pada dengan berkata di sini, jumhur ulama hadis, bukan semua ulama hadis. Jadi macam mana kita katakan? Kerana mereka ulama-ulama hadis ni, mereka ada pengagungan yang besar terhadap sunnah Rasulullah SAW. Tetapi daripada sudut misalnya, pendalilan daripada sudut apa? Dari sudut, dia lihat daripada sudut lafaz banyak daripada sudut makna. Jadi sebab itu kadang-kadang kita lihat sebagian besar ulama-ulama hadis kita lihat, yang kadang-kadang menggunakan jalan memahami dalil melalui lafaznya dan mengeluarkan faedah pun melalui lafaznya banyak lagi daripada menekankan kepada maknanya. Kerana masalah-masalah usul dan sebagainya mungkin daripada sudut itu kita lihat tidak. Dan kita tahu bilakah imam apa ulama-ulama hadis mula kuat daripada sudut usulnya, zaman kedatangan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliaulah yang telah mulanya apa mendatangkan atau kita katakan merangsangkan ulama-ulama hadis untuk memahami usulul fikih. Yang dimaksudkan fuqaha tu. Fuqaha ulama-ulama fikih. Ulama-ulama fikih. Adakah dia juga termasuk dalam ahlul hadis? Mungkin. Adakah ulama-ulama fikih ni ahlul hadis? Kita kata sebagian mereka ahlul hadis. Kenapa mereka memang berkecimpung dalam hadis? Tapi kerana kemahiran mereka dalam bab fikih, memahami dalil-dalil daripada sudut usulnya lebih kuat lagi, maka mereka dinamakan sebagai fuqaha. Begitu juga kerana mereka membentangkan pembelajaran fikih mereka dengan gaya pembentangan fuqaha. Maknanya dimulakan dengan pembentangan-pembentangan yang agak sistematik, tak melalui pembentangan ulama-ulama hadis, melalui hadis-hadis baru datangkan faedah. Tapi mereka tak keluarkan misalnya faedah, menerangkan kepada orang, merumuskan dan sebagainya, sehinggalah menjadikan sebagai satu pembelajaran yang agak sistematik. Ini sebab tu mereka dinamakan sebagai fuqaha. Tapi ulama-ulama fikir, sebab tu kita kata mempelajari ilmu ni, mempelajari ilmu syarak ni, kita kata boleh jadi dua cara, dua jalan. Sama ada nak mengambil jalan ulama fikih, fuqaha, atau nak mengambil jalan ulama hadis. Tapi jangan kita abaikan apa yang menjadi maslahah ataupun kebaikan bagi kedua-duanya. Iaitu perlulah kukuh dalam memahami daripada sudut usulnya, usul fikirnya. Bagi mereka yang dalam ulama hadis harus memahami usul fikirnya lebih kuat. Begitu juga bagi yang fuqaha juga harus memahami usul hadisnya kuat juga. Mana mustalah hadisnya harus kuat juga supaya dia pilih hadis-hadis itu hadis yang sahih. Tapi kalau kita lihat lemah ilmu hadisnya, dia akan ambil hadis yang lemah pun digunakan, dikeluarkan istinbat. Jadi istinbat yang keluar daripada hadis yang lemah kita tak kuat. Kenapa? Asalnya hadis itu tak boleh digunakan sebagai pendalilan. Sebab tu gabungan daripada kedua-dua ilmu ini adalah utama, diutamakan. Itulah yang dijalankan atau yang kita lihat dikembangkan oleh kita lihat Imam Syafi'i juga. Begitu juga telah dikembangkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Begitu juga telah dikembangkan selepas tu jalan-jalan pembelajaran ilmu fikih selepasnya dan juga ilmu hadis selepasnya. Sebab tu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, kita lihat daripada sudut kefahaman, kefakihannya, dia nampak terselah. Dia babkan sesuatu bab, apa hadis misalnya dia babkan dengan melalui pembaban kita fikih juga. Jadi itu menunjukkan bahawa ulama-ulama hadis telah menggabungkan kedua-dua kita kata jalan ini. Nah, jadi penggunaan pembelajaran kita boleh gunakan melalui proses pembelajaran ilmu hadis, begitu juga melalui proses ilmu fiqh. Nah, jangan kita bertaksub pula. Ulama ilmu orang yang ilmu hadis ni semua tak begitu fahamlah. Ataupun kita kata orang-orang yang hadis juga kata ini ulama-ulama fikih ni semua lemahlah. Dia kata apa? Lemahlah ilmu dunia hadis. Semua hadis guna hadis palsu, hadis maudhu. Ini kita kata tak boleh juga. Jadi kita kata gabungan daripada kedua-duanya adalah lebih utama. 6. Tapi banyak masalah ni tentang hukum Ustaz. Kalau yang ulama hadis satu mirip, dia kata apa yang Rasulullah buat tu wajib. Yang lain kata tapi masalah meletakkan wajib pada tempat yang mungkin tidak wajib akan masalah juga. Nampak tak? Jadi point. Pandangan apa yang Rasulullah lakukan? Betul. Lebih lagi tentang solat. Okey, jadi sebab tu apabila kita lihat sebagai contoh, kita hujahkan tentang apa dia datang ke sini. Kalau mereka katakan wajib, maka seorang yang tertinggal solatnya dengan sunnah apa takbiratul intiqalnya tidak baca, kita kata tak sah solatnya. Rentetan daripadanya, kita kata tak sah ataupun telah berdosa. Kalau kita ada rukun, maka tak sah. Tapi kalau kita kata dia sebagai apa? Sebagai wajib, dia berdosa. Kalau kita kata demikian, rintitan. Tapi kalau dia katakan sebagai sunnah, maknanya kalau tertinggal, tak ada masalah. Tapi kita katakan di sini, kalau kita lihat kepada gabungannya, kita kalau kita nampakkan dari dasar, orang yang tak melakukan membaca takbiratul ihram misalnya, dalam keadaan dia terlupa, atau dia memang kita kata tergesa, kerana perlu kepada pergerakan yang cepat dalam solat ni. Kita tu yang mengejar masa atau dalam keadaan yang terdesak dan sebagainya. Maka bagaimana keadaannya? Kalau kita lihat dia sebagai wajib, Maknanya tak boleh tidak, mesti lakukan. Kalaulah kita lihat sebagai sunat, maka ditinggalkan, boleh ditinggalkan. Jadi apabila dalam masalah ni rentetannya berbeza, jadi kita kalau nak raja letakkan, ilzamkan sesuatu perkara sebagai berdosa, tinggalkannya, saya rasa perlu kita ada kekuatan yang cukup meyakinkan. Kalau memang cukup meyakinkan, alhamdulillah, kita kata apa, berdosa, berdosalah, tetap berdosa. Kerana kukuh dalilnya untuk mengatakan dia berdosa. Tapi telah terbukti bahawa musyi'u salatuhu juga tidak melakukannya, sebahagian dilakukan, sebahagian tak lakukan. Jadi macam mana? Di sini, dan Nabi SAW tidak memenekankan perkara tersebut dalam menerangkannya. Jadi nampak, kita nampak pendapat jumhur lebih kuat dari pendapat apa? Pendapat Imam Ahmad dan Ahli Hadis. Faham dengan poin? Eh? Jadi sebab itu dalam masalah ini kita kata, sebab itu tak boleh kita terus bergegas, kita kata semua ulama hadis lebih selamat. Ulama hadis, cara ulama hadis lebih baik. Kita kata tidak, harus dilihat sesuatu masalah dengan masalah tersebut. Dalilnya dengan dalil sekali. Barulah kita boleh tarjihkan mana lebih kukuh daripada pendapat kedua-duanya. Lebih waspada. Tapi adakah bermakna ianya adalah perkara yang kita kata kalau orang lakukan sebaliknya tidak salah? Ini kita tu. Benda yang kita kata sebagai wara' lain, benda menjadikan hukum lain pula. Kalau kita tahu Nabi tak pernah tinggalkan, jangan tinggalkan. Itu wara'. Kalau kita tahu Nabi, kita dah suruh untuk apa? Melakukan solat sebagaimana Nabi lakukan, lakukanlah solat sebagaimana Nabi lakukan. Itu yang kita kata wara' ni. Tapi adakah kita katakan bahawa itu sebagai satu hukum yang kalau tak lakukan berdosa? Di sini kita harus kenal pasti. Kerana kalau kita katakan berdosa, maka kita akan lihat banyak masalah akan timbul. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dalam masalah ini kita harus lihat kepada kedua-duanya, daripada sudut dalil kedua-duanya. Baru kita nampak. Jadi fahamnya kenapa kita katakan demikian? Kerana dia sangat penting dalam kita memahami kedua-dua dalil. Dalil-dalil fuqaha, dalil-dalil muhadifun. Imam Nawawi dan selainnya mengatakan takbir selain daripada takbir ihram sunnah dan bukan wajib. Kalau tinggalkan, solatnya sah, tetapi makruh dia tinggalkan. Ini kita kata pandangan Imam Nawawi. Imam Nawawi juga ulama hadis dan juga faqih. Jadi kita kata daripada hadis yang didatangkan ni, maka lebih baik datangkan, dijamakkan daripada khabar-khabar tersebut. Jadi kalau kita lihat kepada pendapat yang didatangkan oleh sebahagian besar ulama, kita kata ini adalah sunat. Tapi lebih selamat, kita kata lebih selamat ialah pendapat Imam Ahmad, selamat. Tetapi tidaklah bermakna bahawa kita, kalau datang orang bertanya buat fatwa dengan kita, "Ustaz, saya dah semenjak 2 tahun semasa saya dapat hidayah, saya solat, saya tak pernah baca, saya jarang sekali saya baca takbir intiqal. Macam mana solat saya?" Kita kata kalau betul jawapannya adalah jawapan yang pendapat ikut pandangan pertama, awak berdosa setiap solat awak yang daripada 2 tahun kerana meninggalkan satu perkara yang wajib. Tapi yang kedua kita kata, kalau pendapat kedua kata tak masalah, tapi lebih utama dibuatnya, kerana lebih afdal adalah melakukannya, ia sunat. Ini adalah sunnah. Jadi kita kata berbeza jawapannya kan? Jadi kita akan lihat daripada sudut ini menunjukkan kepada kita bagaimana ada rentetan daripada setiap pendapat. Rentetan itu kita harus memahaminya. Bukan kerana kita nak rebahkan orang, tak. Tapi kalau kita lihat begitu, begitulah dia. Dia rentetan, dia ada kerana rentetan. Bukan kerana orang tanya itu kita ubah, kita soal jawapan, kerana ini tak boleh. Rentetan ini akan ada. Daripada pandangan kita, rentetan jawapan begini. Kalau dia wajak, kalau pandangan kita gini, rentetan begini. Faham poin eh? Baik, kita pergi pada hadis selepasnya. Ada soalan ni? Apa dia? Conclusion ialah kita sebaiknya jangan tinggalkan. Kerana kalau kita tinggalkan, kita kehilangan sunnah Rasulullah. kita tak dapat memiripi solat kita seperti Rasulullah SAW. Tapi kalau ada orang tertinggal, kita kata apa? Sebaiknya awak jangan tinggalkan lagi. Lakukanlah terus solat awak dengan membacanya. Fatihah maksudnya? Sebaik-baiknya baca. Kerana kita kata yang pendapat dan lebih utama dalam masalah Fatihah ialah kita baca. Walaupun kita dengar imam baca, walaupun imam telah baca secara jahar, kita baca tak? Kita baca juga. Ha, itu pendapat yang lebih tepat lagi. Wallahu ta'ala. Salu kama ra'aitumuni usalli. Itu lebih kepada Amr. Amr. Jadi bagaimana? Okey, dari sini kita kata salu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Okey, pertama. Okey, kalau ini sebagai satu perintah, makna ikutlah persis sebagai yang Nabi lakukan. Ha. Jadi kalau kita tak buat demikian, salah juga. Jadi kalau awak tahu solat Nabi bacaannya macam mana? Jadi di sini kita katakan, kalaulah ada yang sunat, hukumnya sunat juga. Daripada solat Nabi sesuatu. Zikir-zikir ini adalah disyariatkan dalam kita bangun daripada rukuk. Dan kita tahu rukuk adalah rukun dan i'tidal juga adalah rukun. Tetapi apabila kita dalam keadaan rukun sebab ada zikir-zikir yang disyariatkan, dan zikir selepas kita bangun daripada rukuk kita dah tahu dan kita bacakan seperti mana yang telah kita datangkan tadi hadis ini. Dan ini menunjukkan bahawa sebahagian ulama mengatakan membaca Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd atau seperti yang datang riwayatnya adalah wajib. Setiap kali tambahkan bilangannya lebih afdal. Ini paling ringan lah. Rabbana lakal hamd. Nak tambah lagi boleh? Rabbana walakal hamd. Allahumma Rabbana lakal hamd. Kalau tambah lagi boleh? Tambah lagi bagus. Kita kata ini disyariatkan bagi imam, makmum. Begitu juga bagi orang yang solat sendirian. Ha, jadi imam kalau baca sami Allahu liman hamida, dia baca apa? Baca ini juga. Ha, makmum kalau imam dah kata sami Allahu liman hamida, dia baca ini juga. Munfarid apabila dia baca dia dah apa, dia dah, seorang yang solat bersendirian, kalau dah habis bangun daripada rukuk, dia baca ini juga. Jadi kita kata semua mereka melakukan bacaan ini. Berbeza dengan pendapat yang tadi kita katakan, kalau bangun dan berrukuk sami Allah liman, adakah baca semuanya orang baca? Di sini ada khilaf. Masjid kadang-kadang masalah kita lihat apabila di masjid ni, kita menasihatilah kalau imam-imam kan, kalau mereka jadi imam, pastikan dalam rukuk kita tu panjangkanlah sikit, kerana kita kesian nanti orang tak dapat ikut kita, terutama bagi orang-orang yang mungkin bacaan lambat. Begitu juga orang yang nak masbuk, yang nak kejarkan rukuk bersama imam. Kalau kita bangun baru rukuk terus bangun, kita telah apa merugikan kita lihat orang-orang lain untuk mengejar kita. Dengan itu dia akan terhilang mengikuti rukun. Dia sebagian kita lihat ada sebagai kerana uzur, kita kata ada sebagian imam yang dah tua uzur terpaksa bangun cepat. Sakit kan pinggang kalau berlama-lama. Tapi kalaulah imam yang muda buat gini, kita kata tak ada azal alasan lah. Ha. Kita kata perlu nasihati mereka. Ha, perlu nasihati. Jangan. Ha. Baik. Nah, baik kita pergi pada teruskan. Baik kita pergi kepada kelebihan daripada dalil ini juga. Kita dapat Imam Nawawi mengatakan, di sini ada kesempurnaan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pengiktirafan yang sempurna terhadap kudratnya, keperkasaannya, keagungannya, kekuasaannya dan kesultanannya. Dan mengagungkan atau mengesakannya dalam kita seseorang ini mengkhususkan pengesaannya dan pengkhususan kepada pentadbiran Allah ke atas makhluk-makhluknya. Mana di sini pengiktirafan terhadap uluhiyah Allah dan rububiyahnya. Ha. uluhiyahnya, sebab itu kita katakan di sini bahawa yang layak disembah hanyalah dia, yang layak diberi pujian hanyalah Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu uluhiyah, itu keimanan kita, keesaan kepada uluhiyah, kerana kita mengkhususkan bahawa segala pujian hanya milik Allah. Sebab itu dalam kita mengatakan tadi, Rabbana walakal ham, lakal hamdu, alhamdu laka, boleh. Tapi kenapa dikedepankan lakal hamdu? Kerana kita berikan pengkhususan hanya untukmu pujian. Kerana kita berikan kekuatan, tekanan bahawa untukmu saja pujian. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa itulah tekanannya. Kedua, kita katakan dari baru bahawa rububiyah pula menunjukkan, apabila kita tahu Allah Subhanahu wa taala la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jam'in kalat, ini menunjukkan kita mengimani bahawa kalau Allah Subhanahu wa taala mengenakan kepada kita, pasti dia untuk, memang untuk kita. Kalau menahan sesuatu daripada kita, memang tak diperuntukkan untuk kita. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala yang berkuasa atas segala-galanya. Jadi dengan itu kita dapat mengimani terhadap rububiyah ini. Jadi sebab itu kita katakan bahawa zikir-zikir ini sebenarnya, sebab itu dalam solat sebenarnya, bagaimana dapat khusyuk dalam solat? Fahamkan dulu pembacaan solat. Kita sarankan orang-orang yang nak khusyuk dalam solat, kita sarankan mereka dulu fahamkan apa yang terkandung dalam zikir-zikir salam solatnya, dan apa yang dibaca dalam solat. Supaya sekurang-kurangnya dapat dia memahami apa yang dia bacakan. Itulah sekurang-kurangnya khusyuk dalam solat. Sama ada dia nangis ke, dia hati dia berkocak ke, itu masalah lain. Tapi fahamkan dulu apa yang kamu baca, itu tahap pertama dalam kekhusyukan. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Ini panjang ya. Kita sambunglah. Waktu pasal kita sambung minggu depan. Ada soalan Din? Dalam lafaz tadi kita kata, lafaz yang Allah katakan wa kulluna laka abdun, setiap daripada kami, setiap daripada kita adalah bagimu hamba kepadamu. Maka di sini kalau kita lihat benar bahawa setiap daripada kita adalah milik Allah, kerana Allah Rabb kita, memiliki, mencipta, mentadbir, mengurus kita. Dan dengan itu kalau kita lihat, kita yakini dengan sebenar-benar keyakinan, sebagaimana Allah Taala berfirman, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda illa atir rahmani abda, yang bermaksud sesungguhnya setiap daripada apa yang di langit, sesiapa yang di langit dan di bumi, melainkan dia akan datang kepada Ar-Rahman dalam keadaan hamba. Inilah kita dah belajar tentang penghambaan itu dua macam, ketaatan itu dua macam, ketaatan syariah, ketaatan kauniyah. Dah belajar kan? Ketaatan syariah, ketaatan kauniyah. Iradatun kauniyah, iradatun syariah. Dah belajar belum? Dulu belajar ni akidah, dah belajar belum? Dengan ustaz rasul ke, dengan sesiapa? Okay. Baik, kita kata kehendak Allah Subhanahu wa taala dua macam. Kehendak yang dinamakan kauniyah, kehendak yang dinamakan syariah. Kehendak kauniyah ni mana kehendak yang pasti berlaku, tak ada yang boleh mengelakkannya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bahwasanya bahawa urusan itu kalau dikehendaki sesuatu dengan hanya mengatakan jadi, maka jadilah dia. Itu kehendak dia. Innama amruhu idza arada syai'an. Kalau dikehendaki sesuatu, maka dia hanya kata jadi, maka jadilah. Ini kehendak Allah yang kauniyah. Maka kehendak Allah SWT yang syariah, Allah kehendaki semua beriman padanya. Betul tak? Allah menghendaki kesenangan, kemudahan bagi kita. Yuridullahu bikumul usra wala yuridu bikumul usra. Yuridullahu dalam ayat yang banyak kita, Allah menghendaki kepada kita kebaikan. Allah kehendaki kita mentaatinya tak? Mentaatinya. Allah menghendaki kita mentauhidkannya tak? Mentauhidkannya. Tapi banyak tak orang, semua orang tak mentauhidkan Allah tak? Tak semua. Semua orang yang tunduk kepada Allah tak? Tak semua. Orang semua solat tak? Tak semua. Jadi begitulah keadaannya. Allah inginkan kemudahan bagi orang ambil tak? Tak ambil. Allah ingin kesusahan, Allah tidak ingin kesusahan, tapi orang menyusahkan dirinya. Jadi kita kata itu kehendak Allah yang dinamakan sebagai kehendak yang syariah. Bahkanlah Allah menghendaki kehendaknya yang syariah dan kauniah, maka ketaatan juga begitu, penghambaan juga begitu. Penghambaan ada yang dinamakan sebagai penghambaan kauniah dan satu dinamakan penghambaan syariah. Penghambaan kauniah ialah penghambaan yang kita lihat, jadi ketaatan yang mana pasti kita lihat akan taat, tak ada yang boleh lari daripada ketaatan. Di antaranya ayat yang telah kita bacakan tadi, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, bahawa setiap daripada apa yang ada di langit, sesiapa yang ada di langit dan di bumi pasti akan datang kepada Ar-Rahman dalam keadaan hamba. Maksudnya dia pasti taat. Di mana kita lihat kalau Allah kumpulkan semua di padang mahsyar, ada boleh lari tak? Cabut tanah atas. Tak ada. Pasti kena. Kalau ada yang ada Allah inginkan dia mati, boleh tak dia tak mati? Tak ada. Kalau Allah inginkan timpakan pada sesuatu kemusibah, boleh tak dia lari? Tak boleh. Jadi ini menunjukkan ketaatannya, penghambaannya, penghambaannya kauniyah. Penghambaan yang syariah ialah dia diberi pilihan. Allah SWT berfirman, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, barang siapa yang hendak berimanlah, barang siapa yang hendak kafirlah. Pilih. Maka kita lihat ketaatan yang syariah, ketaatan atau penghambaan yang syariah ini ialah kita apabila Allah perintahkan sesuatu kita laksanakan, apabila Allah larang sesuatu kita tinggalkan. Maka inilah ketaatan yang syariah. Dalam ketaatan syariah tak semua lakukan daripada hamba-hambanya. Tapi ketaatan syariah inilah yang Allah nilai, yang Allah muliakan sesiapa yang mentaatinya. Jadi dengan itu kalau kita lihat daripada hadis tadi, kita katakan wa kulluna laka 'abdun, setiap daripada kami kepada kita, daripada kita adalah bagimu hamba, adalah kepadamu hamba, maka kita adalah hamba kepadanya. Wallahu taala alam. Ada soalan ni? Nah. Tak ada soalan? Saya tuan daripada tajuk berkenaan iqamah. Dia? Dia boleh? Dia boleh baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Atau dia baca kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah, hayya ala falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Boleh tak? Dulu saya. Dulu saya. Jadi kita kata yang banyak Nabi lakukan, kita kata memanglah, kita kata yang tadi, jumhur, pendapat jumhur. Pendapat apa Hanafiah, kita kata ada dalilnya, tak ada masalah buat ni. Enam. Allah Ta'ala. Ada soalan lain? Tak ada? Hunakah hudur? Tak ada. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Kita dah ada ini saja kita lihat, kita berhenti sini. Tak ada soalan lain, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah surah al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Qul ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.